Kamu, tapi gak ketemu. Temu, dimana kamu? pujangga ha cinta khusus buatku katanya sepanas matahari. Keringat dingin meluncur si dia kecup keningku meledak rasa dalam dada. Janjinya katanya

no suarane atiku wis kepacut ketenan sliramu senajan akeh lanangan sing nyedai nanging ati iki wis terkunci. Sayang, tapi sayang, kita berjauhan.

Yeah. Sesuap nasi pun jarang. Dulu kau janji.